maga. Permisi, Bu. Permisi. Permisi, Ibu. Ibu Fitri ada. Permisi, Ibu Fitri ada. Tidak ada. Mau tanya ini persyaratan untuk ikut ujian proposal. Ya, pernah tidak bisa ambil kau. Ya. Enggak bisa. Enggak bisa. Pernah itu palsu. Jam 2 di situ. Kayak gitu. Kuatannya kuat. Ini kekuatan kok. Uji. Teknik arsitektur. Kuatan suntik. Muhammad Bayu. Dia pakai O. Muhammad. Bayu. Safri. Taliki. Taliki. T118 T18 ya. 031. Ya. Enggak bisa. Itu 0852. Bisa. 4290. Bisa mengambilnya. Karena aku 09 71. Aku yang ciptakan kau. Ya. Berapa aku serupa kau? Tolong. Lagi mau lihat tuh. Penataan. Penataan kawasan. Wisata pantai. Tawula'a. Iya, la'a. Ada koma di atas. Orang lain yang masuk. Iya. Di Kabupaten. Kabupaten Gorontalo. Dengan pendekatan. Arsitektur. Neo vernakular. Semprotkan dia, dia tidak suka semprotkan. Aku tak tahu. Ini apa ini? Vernakular. Iya. Robotnya tidak suka air, nantinya rusak. Tidak bisa. Apa ini? Nah, kita robot. Kalau kamu kan robot, jadi kalau minum air langsung rusak kamu. Pura-pura kok ada gelas di situ terus tumpah. Tidak bisa. Ya. Hei, kamu robot atau apa? Sudah benar, sudah betul. Benar. Iya, iya. Pura-pura. Pura-pura kau masih ingat. Terus matikan. Bukan, bukan. Kau masih terus. Terus. Permisi. kalau Tika sandiin nggak marah-marah dia. Kita mau dengar masuk sama kalian. Ini kan pasang ketiga pasang. Masuk pak.